tahun baru 2015. Lagu baru di awal tahun baru. Boleh angkat tangan di atas, angkat di atas. Oh. Aku terdampar di dasar hatimu. Aku terjebak di tempat terindah, tempat curahkan segala guna. Aku merasa hampa jalani hidup. Aku merasa sepi di renung hati bila kau tiada menemaniku. Kau adalah satu alasan untuk lupakan yang di hati sampai mati. Aku terdampar di dasar hatimu. Aku terjebak di tempat terindah, tempat curahkan segala guna. Alasanku lupakan yang lain. Kau bagiku satu di hati sampai mati. Kau adalah satu alasan. Bukan yang lain. Kau bagiku satu di hati sampai mati. Terima kasih semuanya, Bogor!